السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini mendapatkan rahmat dan karunia serta berkah dari ibadahnya di pagi selepas subuh ini. Kita kembali berkumpul di tempat ini di majelis ilmu yang mudah-mudahan semakin meningkatkan iman, mengokohkan keyakinan serta menguatkan amalan kita. Sebagaimana kita berharap pula kepada Allah, mudah-mudahan segera mencabut atau segera mengangkat aturan pakai masker ini. Rasanya dah bosan juga kita pakai masker. Tetapi mudah-mudahan Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayangnya segera mengangkat wabah ini daripada kita, sehingga kita kembali seperti biasa salat dengan sab yang rapat, duduk dekat-dekat dan tidak ada kecurigaan. Ini batuk aja kawan, ada curiga. Bersin tak boleh, batuk tak boleh. Allah musta'an. Mudah-mudahan ujian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, menjadi juga sebagai introspeksi bagi kita untuk kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita bertadarruh dan mengetahui bagaimana sesungguhnya kita tidak punya kemampuan kalau tidak Allah yang berikan. Oleh itu, sekali lagi kita bersyukur kepadanya pada subuh yang berbahagia ini kita kembali di sini. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai, yang kita hormati dan ta'zim, dan mudah-mudahan menjadi satu-satunya ikutan yang kita taat dan menjadikannya teladan secara mutlak. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat dirahmati Allah. Kemudian doa kita untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, dan lebih khusus adalah para ulama, guru-guru yang telah mengajarkan kita, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita mengambil sebagian kecil dari ilmunya yang sangat luas. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita menerima yang hak dan dijauhkan daripada yang batil. Diperlihatkan kepada kita yang benar itu benar sehingga diberi kekuatan mengikutinya, dan diperlihatkan pula yang batil itu batil, diberi kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, masih bersama Imam Asy-Syafi'i dalam pembahasan Al-Bayanul Khamis, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita makna-makna yang terdapat dalam kitabnya, dalam syariatnya. Yang mana yang pertama adalah Allah, Al-Bayanul Awal, Allah langsung menjelaskan hukum asalnya dan menjelaskan secara detail juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Yang kedua, Allah jelaskan hukumnya di dalam Al-Quranul Karim secara asal dan menjelaskan sebagian daripada petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah Allah hanya menyebutkan hukumnya, kewajibannya dalam Al-Quran, lalu diserahkan ke Nabi alaihi salatu wassalam dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya untuk menjelaskan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Sedangkan yang keempat adalah hukum asalnya dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Semuanya itu hanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan secara mutlak, secara umum, kewajiban kita taat dan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan qiyas, yaitu menganalogikan sesuatu yang sama, ada kemiripan dengan sesuatu yang tidak ada hukumnya, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya secara tekstual dalam Al-Quranul Karim dan tidak pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi yang serupa dan semakna dengannya ada hukumnya dalam Al-Quran dan atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disinilah Allah membuka ruang ijtihad bagi para ahli ijtihad, yaitu para ulama ar-rasikhun, untuk membandingkan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dengan masalah yang ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang ini adalah bagiannya para ulama, bagiannya para ulama, para penuntut ilmu, para mujtahidin, dan tentu saja yang namanya qiyas, yang namanya analogi, biasanya akan terjadi perbedaan pendapat. Makanya lahirlah kaidah bahwa ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Tapi kalau ijtihad bisa dibatalkan dengan dalil yang sudah disebutkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Tapi kalau ijtihad murni ijtihad, maka itu disitulah kita harus berlapang dada bahwa saya berbeda pendapat dengan saudara saya pada masalah yang sifatnya ijtihad. Ada pun masalah ijtihad bila bertentangan dengan dalil, maka siapa yang punya ilmu tentang dalil itu berkewajiban mengingatkan, memberitahukan, mengajarkan kepada yang tidak mengikuti dalil. Disinilah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita tahu orang mau ke Padang misalnya. Orang mau ke Padang tapi menempuh jalan menuju Dumai. Dan kita tahu, mantap atau pergilah. Tidak bisa. Nanti dia ingin targetnya sampai 5 jam, akhirnya sampai 15. 15 yang ke Dumai dulu 5 jam kan. Tol kan udah bakat, tol sudah. Enggak ada yang tahu. Hah? Taib. Dulu 5 jam, nanti balik lagi bukan baru 5 jam, baru berangkat lagi Padang. 5 jam jadi 15. 15 jam jadinya. Yang seperti ini kewajiban kita yang berilmu, yang mengetahuinya. Jadi tidak. Sebagian kan orang, jangan dikasih tahu nanti marah dia. Memang ada orang yang kadang-kadang dikasih tahu, tersinggung. Kamu kira saya tidak paham jalan, saya punya map Google sekarang katanya. Dan sebagainya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang punya ilmu tentang itu berkewajiban untuk memberitahu. Dan harus juga siap untuk ditolak. Ya kalau tidak siap ditolak berarti tidak bisa kita. Karena seorang da'i itu tidak serta-merta, seorang alim tidak serta-merta diterima orang. Itu sudah sunnatullah. Ya sekitar 100 ribu, lebih dari 100 ribu nabi dan rasul, 124 ribu nabi dan rasul itu. Rasa-rasanya ya, seingat saya, semuanya mengalami penolakan. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidak ada satu orang rasul pun seperti itulah, tidak saya datang satu orang rasul pun sebelum mereka kecuali selalu dikatakan kepadanya tukang sihir atau orang gila. Makanya kalau dibilang itu tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal itu masih ringan. Berarti asal ada otaknya. Masih ada kan? Cuma belum digunakan aja. Ya masih ringan kan? Tapi kalau majnun gila, itu sudah tidak ada lagi otaknya. Lebih dahsyat. Jadi itu biasa. Ya jangan baperan dah. Ya kalau ada kita nunjukkan kebaikan pada orang lalu dicaci, dicela, dihina, tidak ngerti, orang mudeng, tidak mengeroji, itu tidak biasa itu. Itu sudah seorang da'i itu harus disiapkan untuk itu. Atau ketika kita mendirikan sunnah Nabi SAW, ini kayak, ya kadang dibilang kayak kobau, tahu kobau, kerbau, dia putil hidungnya, tahu dia tuh, tidak tahu ya. Ditindih hidungnya, lalu diikat, kemana saja disuruh mau. Ya memang kita dengan Allah dan Rasul itu lebih daripada itu. Apapun disuruh, walaupun kita tidak tahu maksudnya, tapi Allah dan Rasul disuruh, kita laksanakan. Jangan bilang pula kita tak semua Allah kalau kita suka, kalau tidak suka tak, itu tidak taat namanya. Baik, kembali ke sini. Kembali ke pelajaran bahwa masih berkaitan dengan al-bayanul khamis, yaitu tentang asalah hukum atau masalah hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, dalam hadis, tetapi ada perintah dari Allah secara umum bahwa untuk hal-hal yang boleh ijtihad, yang bisa dikomparasikan, yang bisa dianalogikan, bisa dibandingkan, maka berlakulah yang namanya qiyas. Berlaku namanya qiyas. Inilah cara satu, cara juga Allah menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukumnya. Baiklah kaum muslimin, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagi yang punya kitab, kita sampai di akhir halaman 39 kemana. Qala rahimahullah dalam alinea ke-122 halaman 40, wal qiyasu, dan qiyas itu ma tuliba bid dalaili ala muwafaqatil khabar mutaqaddim min al kitabi aw as sunnah. Qiyas itu adalah hukum yang dicari bidalaili, berdasarkan petunjuk-petunjuk, ala muwafaqatil khabarin mutaqaddim, petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan khabar, dengan berita yang terdahulu. Jadi ada berita terdahulu minal kitabi, dari mana berita itu datangnya? Alkitab, Al-Quranul Kirim awis sunnah atau as-sunnah. Berarti qiyas itu adalah mencari hukum dengan apa? Petunjuk-petunjuk yang diambil dari mana? Dari khabar yang terdahulu. Berarti tidak khabar sekarang. Kalau sekarang berarti namanya bukan khabar, itu karangan. Ya, tidak sedikit orang sekarang mengarang-arang lalu dinisbatkan kadang baik kepada nabi namanya hadis palsu, atau kepada imam ulama misalnya namanya adalah pendapat palsu. Seperti orang menisbatkan misalnya sekarang heboh tentang masalah akidah, ya heboh Allah di mana, subhanallah ya. Jadi nabi belum selesai menjelaskan nampaknya nih, nabi belum selesai sehingga ribut kita. Kan itu artinya, berarti nabi tidak menjelaskan. Apa sebab? Sebab Al-Qur'an bahasanya mutasyabihat. Al-Qur'an bahasanya tidak jelas. Sehingga perlu kita berdebat panjang lagi hari ini. Padahal dulu sahabat Nabi alaihi salatu wasalam tidak ribut masalah ini. Semuanya sepakat Allah di salah satu bahaya. Beriman pada zahir Qur'an itu kafir katanya. Jadi harus beriman dengan tidak zahirnya, pakai bahasa takwil sendiri. Ya, kaum muslimin dan muslimat, kalau seandainya takwil yang jadikan dasar, tidak akan ada sepakat umat ini sampai hari kiamat. Tak akan ada sepakatnya. Kenapa? Akal kita, antum ketika merasa lebih cerdas bapak ini, dikiranya dasman tidak pakai otak, betul kan? Iya tak? Pasti itu. Masing-masing mengarsakan dia paling, ya paling cerdas. Akal siapa yang akan kita ikuti? Makanya ikhwani billah, ikutilah Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu. Enggak, kami ikut Qurannya, cuman makna enggak seperti yang disebut Quran. Ikut apa? Quran mana yang nanti ikut? Al-Quran itu bicara dengan bahasa mubin, bahasa yang jelas, menjelaskan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sesuatu yang tidak bisa dikiaskan, tidak bisa pakai kias. Nah, ketika masuk kias ke dalamnya, masuk ijtihad di dalamnya, akhirnya terjadi perdebatan panjang. Seharusnya tidak boleh berdebat lagi kita. Ya, seperti ada Imam Az-Zahabi meriwayatkan daripada seorang gurunya, ada orang yang mengingkari itu datang, kamu yang mengatakan Allah di atas katanya, di atas langit. Dia bilang, tidak, demi Allah saya tidak mengatakan katanya. Siapa saya sampai saya pula menaikkan Allah ke langit itu. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu dia bilang, yang mengatakan itu Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bedanya saya percaya, kamu tidak. Itu aja bedanya. Saya ini yakin. Sebab Allah berbicara dalam bahasa Arab mubin, bukan bahasa Arab yang tidak mubin. Jelas? Kamu tidak percaya, kenapa? Karena ikut analogi, ikut akan. Kalau saya ikut wahyu, mana hebat wahyu atau akal? Betul nih, Pak Akil dengan Pak Wahyu mana lebih hebat? Wahyu lebih hebat daripada akal. Dan Mbak Allah dan Rasul pakai bahasa Arab yang tidak jelas atau bahasa yang jelas? Bahasa Arab yang jelas. Makanya kalau ada yang joli, jadi ambil yang dah, yang tak joli. Nanti ribut kita. Ambil yang jelas dulu, walaupun sedikit. Jangan cari yang tidak jelas, walaupun nampaknya banyak. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi bidalail dengan dalil-dalil yang diambil dari berita yang dahulu, yang telah ada. Jangan dibuat berita baru. Sehingga ada yang menisbatkan kepada sebagai imam, seperti disebutkan pada Imam Asy-Syafi'i. Ya, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kanallahu wala makan. Allah dulu ada tanpa tempat. Ini bahasa-bahasa modern ini, bukan bahasa. Naam. Wala zala ala makan. Dan Allah itu masih tetap seperti yang dulu. Ya, tidak bertempat. Ini tidak bahasa Arab asli. Kalau berumat datang Imam Syafi'i marah, kamu kira saya tidak pandai bahasa Arab ya. Ini bahasa Arab karangan, ini bahasa Arab karangan yang disebut kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa yang punya balaghah bahasa Arab, dia paham ini bukan bahasa Arab yang sesuai dengan levelnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini bahasa-bahasa mantik ini. Itu mantik. Itu rugi tidak masuk pondok Harun dulu tidak belajar mantik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini bahasa bukan bahasa Arabnya Bani Huzail yang Imam Syafi'i kita tumbuh situ. Memang dicari dalam kitab-kitabnya insyaAllah tidak ketemu. Ya baik sanad yang palsu sekalipun tidak ada sanadnya. Nah, baiklah kaum muslimin. Ini salah satu contoh bahwasanya dinisbatkan perkataan yang sekarang kepada orang dahulu tidak, ini tidak masuk. Makanya harus berita yang dahulu, dalil yang sudah ada, bukan dalil yang dibuat sekarang. Harus dalil terdahulu. Jadi petunjuknya dicari dari muwafaqah, sesuai dengan berita terdahulu. Minal kitab atau sunnah dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicari makna-makna yang sesuai dengannya. Lianna, kenapa kitab dan sunnah saja yang jadi dasar di sini? Kenapa? Liannahuma alamul haqq. Karena Al-Quran dan As-Sunnah alamul haqq. Benderanya, alam itu maknanya bendera atau tanda. Kalau ada orang misalnya buat batas tanah, disebut di situ alam, tandanya, apa namanya itu, kapal batasnya ya. Atau bendera, bendera kita merah, apa lagi, merah, merah putih. Merah artinya berani, putih suci. Jadi kita harus orang yang berani, karena di dalam ini tidak ada kepentingan kecuali kepentingan bersama yang suci. Ya, kalau sudah ada kepentingan, hilang merah putihnya, penakut dan jadi kita harus betul-betul merah putih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini disebut dengan alam. Jadi kalau nak tahu nanti orang Indonesia, lihat benderanya. Ya, lihat benderanya. Kita nanti di akhirat juga, kalau nak tahu mana yang benar-benar pengikut Nabi Muhammad SAW, lihat benderanya nanti. Ya, karena masing-masing nanti punya bendera. Bahkan penipu pun nanti ada bendera penipunya. Hati-hati. Ya. Likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah. Penipu itu akan bawa bendera sendiri pada hari kiamat. Dan Nabi juga bawa bendera. Maka dari sekarang tegakkan bendera Nabi, jangan bendera selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cari patokan kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang perkataan Nabi pun ditakwil juga. Itu masalah gimana nak taat ke Nabi alaihi salatu wasallam. Ya toh? Perkataan Nabi pun sekarang kita rubah lagi maknanya. Oh, bukan ini maksud Nabi begini. Akhirnya Nabi kembali lagi tidak jadi mufassirnya, karena perkataannya belum menjelaskan. Perkataan ulama lain lagi yang menjelaskan. Ini subhanallah, cara-cara yang dibisikkan syaitan memalingkan kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan alasan, oh bukan ini maksud Nabi begini. Terus kapan kita paham maksud Nabi? Nabi sendiri tidak pandai menjelaskannya. Bahasa Nabi tidak jelas. Berarti dulu sahabat tidak jelas. Tentu sekarang pak sobat lebih enggak. Itu kaum muslimin dan muslimat. Inilah akibat daripada tidak memahami secara zahir. Semuanya tafsirnya kemana-mana. Okeylah kalau tafsir yang masih diterima secara bahasa makbulun, karena sebagian lafaz itu mengandung beberapa makna. Ini dilakukan oleh ulama. Tapi yang masalahnya adalah sesuatu yang tidak mengandung makna kecuali makna itu, lalu kita palingkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mau jadi orang taat itu? Orang taat kaum muslimin, ingat, orang taat apa makna taat? Kalau suka taat, kalau enggak suka taat, itu semua orang taat. Sama dengan sekarang ini masalah virus corona ini. Ya. Saya sebenarnya tidak suka pakai masker, terus terang. Tidak suka sholat berjarak-jarak. Saya tidak suka. Cuman itu aturan. Siapa yang taat ikut, kalau yang tidak taat ya berontak, itu aja. Bahkan kadang-kadang berkuar-kuar di media medsos kan, bahwasanya oh enggak ada dan sebagainya. Akhir ada enggak ada, tapi antum diatur sekarang. Antum dia diatur. Yang mengatakan ada itu ahlinya. Antum ahli apa? Ahli debat. Ahli ahli debat. Ya. Tapi kalau seandainya antum memang ahli virologi, tenaga kesehatan, petugas gugus tugas dan sebagainya, kemudian pemangku kebijakan, saya akan taat ke antum. Saya akan taat. Jelas semua. Karena taat itu bukan ketika suka. Saya yakin tuan-tuan kalau punya istri, kalau dia bilang, bang kalau buat belanja lancar saya taat, bang kalau enggak. Hah? Istri dapat jawab apa nih? Istri taatnya. Jadi taat itu ikhwan, disinilah Nabi menekankan kami berbaiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah bil mansyati wal makrah. Kami berbaiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan taat, suka tidak? Suka tidak? Tidak suka, jangan tunggu suka semua aturan baru ditaati. Seperti yang kita ceritakan pekan, dua pekan yang lalu, masih ingat? Seorang badui yang melanggar lampu merah. Saya lebih tua dari lampu merah ini katanya. Ya, belum lagi ayahmu lahir, saya sudah lewat di sini terus. Terus, antum lebih tua lalu tidak taat aturan. Itu juga alasan orang jahiliyah dulu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Kami lebih tua dari kamu, kok kamu bisa ngajarin kami? Tidak. Jadi, kalau orang tua-tua di kampung dulu katanya, kamu duluan saya makan kerak dari kamu katanya. Ya kerak dimakan, kanker lah kita. Kalau sudah makan kerak biasanya orang miskin, eh? Mohon maaf. Ya berarti kanker, menyebabkan penyakit kanker. Jadi kalau kerak tolong jangan dimakan ya. Kasih sama. Hah? Ya ayam, ayam pun kena kanker tidak lama menderitanya. Kalau kita, lama umur ayam kan tidak panjang pak ya. Tunggu umurnya cukup lagi di assembly. Nah. Tapi kalau kita lama, maka jangan dimakan kerak. Makanya kanker kita. Ada yang bilang duluan saya makan garam. Ya garam dimakan, dimam, tumam. Garam dimakan ya naik darah, makanya pemarah jadinya. Jadi tidak masalahnya bukan siapa yang duluan makan garam, duluan makan kerak, tidak. Siapa yang Allah berikan ilmu. Kalau dulu Nabi dengan wahyu, kalau kita bita'allum, kata Nabi SAW, mesti duduk di majelis ilmu. Tidak bisa sambil mendengar. Ya itu sebagian saja, tapi duduk di majlis ilmu itu sangat-sangat penting. Baiklah kaum muslim. Jadi li'annahuma, karena Al-Quran dan Sunnah alamul haqqi al-muftaradi talabuhu, adalah benderanya kebenaran. Siapa yang pegang Al-Quran dan Sunnah berarti dia diikuti, karena dia bawa ben, bawa ben bendera kebenaran. Jangan lupa. Pokoknya apa dalil itu? Ya ojo pula ya. Apa dalil ustaz? Nah, ini Al-Quran, ini hadis. Oh ini Al-Quran makna tidak itu. Nah ini yang masalah lagi kaum muslimin muslimat. Kaum muslimin. Jadi kalau semua ayat, semua hadis kita tidak terima makna aslinya, kita kemana-mana nanti kaum muslimin muslimat. Jadi ini siapa yang dalil Al-Quran berdalilkan hadis Nabi SAW dengan istidlal dan istimbat yang benar. Tentu saja nih, yang paham ini adalah para ulama kita dan para penuntut ilmu. Nah, dan pada umumnya seperti yang katakan Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi yang diberi keahlian menafsirkan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sebagian besarnya mudah dipahami. Berarti kalau mudah bahasanya bahasa zahir atau bahasa tersembunyi? Bahasa zahir. Karena setiap sekarang kalau saya ceramah dengan bahasa majas semuanya, bingung enggak tuan-tuan? Bingung kan? Saya bilang ke atas antum bilang kemana-mana maknanya. Bingung enggak? Bingung, ada yang memahami di atas, ada yang memahami di mana, ada yang memahami dan sebagainya. Oleh sebab itu ikutilah Al-Quran dan hadis sesuai dengan makna zahirnya. Kecuali ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang memalingkan dari makna itu. Seperti yang kita pelajari dalam ilmu usul fiqh, bahwa hukum asalnya perintah itu wajib kecuali ada dalil yang memalingkan makna wajib itu. Jelas ya? Jadi memang itu hukum asalnya larangan itu haram kecuali ada dalil yang memalingkan mak. Dalilnya di mana? Ini Al-Qur'an dan hadis lagi, bukan pendapat dan keinginan. Nah, al-muftaradi talabuhu, yang wajib dicari, dituntut. Berarti bendera kebenaran Al-Qur'an dan hadis itu wajib dituntut. Nah, ka talabi ma wasaftu qablahu, seperti mencari sesuatu, mencari dalil padahal pada sesuatu yang aku sebutkan sebelumnya tentang mencari kiblat kemarin kan dicari tandanya. Min al-qiblati wal adli wal mithl, seperti mencari kiblat kita bisa memakai qiyas mengukurnya bahwa kita berada dari Ka'bah itu di arah timur, berarti kiblat kita di arah barat. Ketika orang berada di utaranya berarti dia menghadap ke selatan. Ketika dia berada di timur, di barat berarti menghadap ke timur dan seterusnya. Ini bisa di Allah suruh kita untuk mencarinya dengan firman-Nya fawallu wujuhakum syatrah aina ma takunu fawallu wujuhakum syatrah. Naam. Wal ajli, demikian pula berusaha mencari orang yang adil dalam memutuskan. Kemarin orang yang sedang ihram menembak atau berburu, maka hukumnya adalah membayar sekelas itu pula, semisal itu pula hewan ternak. Nah, siapa yang menjadi apanya? Tentu orang yang adil. Orang adil itu seperti apa? Yang istiqamah agamanya dan terpandang muru'ah dan martabatnya, tidak rusak harga dirinya. Nah, istiqamah agamanya, orang paham yang istiqamah itu orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan agama. Dan yang muru'ahnya bagus itu apa? Tidak melanggar sesuatu yang menjadi tradisi umumnya. Orang yang seperti dia, kalau dia ulama, dia tampilannya seperti ulama. Mohon maaf, misalnya seorang hukum asalnya memakai kaos oblong, dosa apa tidak? Tidak kan? Dosa. So, kalau saya bawa sholat, sah apa tidak? Sah ya. Tapi jangan pakai lejing lawan di bawah. Ya, sah, taib. Sah saya bawa sholat. Tapi kalau sempat saya dalam kajian ini pakai kaos oblong, pakai peci berneta, menurut tuan-tuan, hah? Apa kira-kira komentarnya? Hah? Kalau yang masih moderat, masalah Ustaz, masalah tampilannya necis hari ini. Misalnya, dia agak gaul hari ini. Misalnya, Ustaz, disebut Ustaz, Ustaz gaul, modis dan sebagainya. Betul kan? Iya. Tapi bagi yang ekstrim, dan berubah nih Ustaz katanya, tidak usah hadir lagi majlis. Iya tak? Makanya tampilan diperlukan. Makanya ketika kami di pondok dulu, semoga Allah membalas kebaikan guru-guru kami semuanya, kalau keluar ke pasar mesti pakai peci. Kalau tidak kena rotan 5 kali. Kalau sempat 3 kali sepekan itu tidak pakai peci ke pasar, berarti 3 kali 15 lumayan. Anak sekarang yang rotan 15 kali, itu rotannya tidak tanggung-tanggung sampai meninggalkan bekas. Kalau bahasa kami bidik dibuatnya, bapasal di situ, tuh bapasal, nampak bekasnya hijau, biru dan hitam. Tapi alhamdulillah kenangan itu manis akhirnya, karena mereka mendidik kita bahwa seorang yang penuntut ilmu itu, apalagi kalau sudah jadi ustaz nanti, yang baik itu tampilnya juga seperti ustaz. Ya. Minimal pasar tuh pakai, enggak pakai peci, pakai jubah lah, pakai sarung ya. Makanya kalau di Jawa Timur saya lihat itu masya Allah, ke bandara pun anak-anak pakai sarung dia. Kiki pakai sarung itu pula, sarungan dia betul. Iya, Pak. Jadi kelihatan di bandara itu. Jadi makanya ustaz juga harus Tapi tidak haram, tidak. Ini maksudnya. Jadi istiqamah agamanya dia melaksanakan perintah. Tidak mungkin kita mengatakan si fulan istiqamah, walaupun dia seorang yang ahli berceramah atau berretorika misalnya. Tetapi ketika salat misalnya, salat tidak bisa dijadikan contoh. Rukuknya tidak sempurna. Misalnya sujudnya tak sempurna. Yang tahu ini kan tentu yang belajar ya, yang tidak tahu yang tahu. Kemudian luar biasa kencangnya, ekspres, super eksekutif misalnya. Ya. Makanya ketentuan kalau mau sholat sunat, ya mau segera, jangan di depan orang. Ya, tepat dinilai. Kalau ustaz itu dinilai orang nanti. Jadi memang susah juga ikhlasnya di ustaz ini, lebih berat ikhlas daripada orang, mungkin mohon maaf, orang-orang yang tidak dikenal ikhlas lebih mudah baginya daripada orang yang dikenal. Wajarlah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Saya tak pernah menjaga sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niat. Sebab apa? Mohon maaf. Sebab kau tak rasakan apa yang kurasakan ya. Ya. Mohon maaf, ketika kita salat misalnya depan orang, orang bukan sengaja tampil ke depan, bukan, depan orang, ada orang sekeliling, syaitan itu akan mengatakan, kamu ustaz, sholatnya harus, ya macam-macam lah. Akhirnya masuk godaan ini, tidak pernah merasakan itu, tidak pernah merasakannya. Saya kira apa yang kurasakan, kurasakan juga. Jadi kaum muslimin, masing-masing kita merasakan dalam level yang berbeda-beda, pasti. Syaitan, awalnya kita tidak ada niat itu sama sekali. Nah, tiba-tiba nampak pengurus. Datang pengurus, ingat dia. Jadi memang berat untuk menjaga kealasan itu. Tapi kalau sudah dibiasakan, dididik seperti tadi, akhirnya dia tidak berat lagi. Nah, makanya Imam Sufyan Tsauri juga mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Awalnya kami nuntut ilmu ini sama, bukan karena Allah katanya. Bukan karena Allah. Lihat ini jadi ulama besar, ingin seperti dia. Ada unsur duniawinya dikit. Lihat ini jadi penceramah kondang, ingin seperti beliau. Lihat ini jadi pejabat tinggi, ingin seperti beliau. Walaupun nanti ada niat kebaikan dalamnya, jadi pejabat nanti biar bisa keputusan-keputusan dan kebijakan yang positif dan sebagainya. Niat itu ada. Lalu atas Sufyan dengan ilmu, akhirnya kami jadi ikhlas. Bahasanya fa'aba yakuna illa lillah. Sehingga ilmu itu tidak mau rupanya kecuali kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak mau dia. Berat. Makanya kaum muslimin yang bertahan di majlis ilmu lebih banyak atau yang tidak bertahan? Hah? Kalau yang bertahan, insya Allah ketahanannya itu tanda keikhlasan. Tapi kalau tidak bertahan, mungkin kalau tidak ada halangan lain, mungkin bahwa keikhlasannya berkurang. Berat dia. Tapi kalau seandainya bertahan, itu tanda bahwa ilmu itu telah mengajarkan kita untuk ikhlas. Nah, wal adli. Jadi wal adli itu berijtihad, kita mencari siapa yang adil itu. Dengan apa? Dengan tanda-tanda yang telah Allah berikan. Dengan tanda-tanda yang Allah berikan. Siapa yang وَمَيُّتْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Siapa yang taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Kita lihat dia ikut Rasul apa tidak, berarti dia taat pada Allah. Ini orang taat. Tapi kalau Rasul tidak ditaatinya, susah kita mengatakan dia jadi orang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ketaatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang bergembira dan senang dapat perintah dari Allah dan Rasul. Ini tingkat luar biasa ini. Seperti sahabat-sahabat dulu, ya, mereka itu mohon maaf ya, mereka yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau tidak sempat setiap hari bergantian untuk melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu dengan sahabat lain, yang ditanya apa? Apa yang Allah turunkan hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengharap dapat, seolah-olah seperti kita hari ini dapat job ya. Ya kalau kita sebagai apa, dapat sebagai pegawai, sebagai karyawan, dapat job, berarti kan ada. Nah, kalau dapat job ada apa namanya? Job namanya ya. Proyek lah ya. Dapat proyek. Ada sesuatu di situ. Begitulah mereka mendapat perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa muwafaqatuhu takunu min wajhain." Yaitu kesesuaian, sesuainya itu apa yang sesuai? Dalalah tadi, tanda-tanda tadi, petunjuk-petunjuk tadi. Sesuainya itu min wajhain, dari dua wajah, dari dua arah, dua bentuk, dari dua aspek. Ahaduhuma ayyakuna Allahu wa rasuluhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam harrama asy-syai'a mansusan aw ahallahu limakna. Yang pertama, muwafaqahnya secara tekstual, di mana Allah atau Rasulnya mengharamkan sesuatu mansusan secara teks, tekstual. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Jelas ya? Nah, seperti innama harramallahu, innama haram alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan, hanya mengharamkan kepadamu darah, kemudian daging, khamr wal maisir, apa nama, kham. Innama harrama alaikumul maytata waddama, mengharamkan bangkai, waddam, darah, wal walahmal khinzir, dan babi misalnya. Ini nas, ini nas ini. Baik. Baik. Atau ahallahu li makna, atau Allah halalkan karena makna, karena tujuan tertentu yang terkandung di dalam larangan tersebut. Misalnya Allah menghalalkan makanan. Maknanya apa? Karena baik dan tidak bermudarat. Misalnya innam wa halalakumut thayyibat, Allah menghalalkan bagimu segala yang baik-baik. Naam, wa harrama alaikumul khaba'ith, dan mengharamkan bagimu segala yang khabis, yang buruk, yang keji, yang bermudarat. Naam, ini lima makna, karena ada makna yang terdapat di dalamnya. Maka kita lihat mana yang bermudarat. Misalnya Allah haramkan khamar secara nas, memabukkan, sah. Tapi narkoba haram tak? Yang tanya Pak Polisi, polisi lah haram. Sekarang nanya ke Ustaznya, narkoba haram tak? Kenapa? Innama haram alaikum narkoba? Hah? Atau Nabi katakan la tata'atu narkoba? Nama tidak ada. Ya? Tapi ada makna yang sama dengan makna, padanya makna yang sama dengan sesuatu yang Allah haram. Apa itu? Khamar. Khamar dilarang karena dia memabukkan. Ma askara, sehingga Nabi katakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala yang memabukkan banyaknya, sedikit saja ha? Di situ pula kita akan tahu, walaupun bahannya sama, prosesnya tidak beda, halalnya makan tapai. Kita tapai senang, suka ya? Tidak suka juga, kasihan. Tapi halal pun tidak? Halal. Kenapa? Karena tidak terdapat padanya sesuatu yang karenanya Allah haramkan khamar, yaitu memabukkan. Ya, tapi mabuk kan? Enggak ya? Kecuali kalau sudah jadi khamar. Taib, yang dimasukkan untuk penyedap makanannya apa namanya? Bukan. Yang prosesnya sama dengan khamar. Periode pertama jadi khamar, setelah itu dia jadi, bahasa Arabnya khal. Cuka, nah, cuka, cuka. Nah, cuka bahannya kan sama, dari buah, mungkin juga dari kurma, bisa dari apa saja, apple, anggur, prosesnya sama, fermentasi. Maka sekian hari, saya tidak ahli, tidak tahu saya, menjadi khamar. Setelah lepas itu jadi cuka. Setelah lepas periodisasi khamar, dia menjadi cuka. Sama. Tapi kenapa cuka halal? Khamar haram. Karena mana? Allah haramkan khamar karena memabukkan. Allah halalkan juga karena tidak. Ini namanya. Namanya adalah Allah haramkan atau halalkan atau rasulnya sesuatu karena ada makna atau karena secara tekstual. Disebutkan itemnya langsung. Dan ada yang hanya disebutkan sifatnya saja. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat, mencari hukum sesuatu itu tidak selamanya itemnya disebutkan, tapi ada spesifikasinya. Jadi kadang sebagian orang ketika kita bicara tentang ikut sunnah, lalu dia tanya, apa dalil mikrofon katanya? Ya. Apa dalil mikrofon dan sebagainya? Apa dalilnya boleh makan rujak ulek? Kalau rujak ulek itu bahasa kampernya bahaya tuh, dari ular gitu. Orang di sini makan rujak ular katanya kan, bukan ulek rupanya dari bahasa Jawa ya, ulegan sama dengan cilok. Cilok kalau di kamper pak dikejar orang, mencilok, mencuri. Rupanya dari orang Sunda, artinya saya tidak tahu apa cilok itu ya. Ya belum pernah mencilok, belum pernah makan cilok. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang mansus alaih dan ada limakna. Ada karena mana Nabi dan Rasulnya atau Allah dan Rasulnya, Allah atau Rasulnya menghalalkan atau mengharamkan karena ada makna. Tidak secara tekstual namanya disebutkan. Kalau disebut namanya, sehingga jadi tuntut semua ada dalil, sehingga ada kaidah besar dibuat oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwasanya hukum asalnya masalah makanan, minuman, berpakaian, interaksi, masalah duniawi, hukum asalnya halal. Al-aslu fil asya al-ibah. Hukum asalnya segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Di mana tahu dalil mengharamkan? Nah, karena makna tadi. Dan hukum asalnya ibadah, keyakinan, hukumnya ibadah itu haram dilakukan. Haram meyakini sesuatu tentang Allah kecuali dengan dalil. Jangan dibalik. Ya, ketika berbicara tentang akidah, bicara tentang ibadah, pakai akal. Jelas? Tapi ketika bicara tentang masalah duniawi tuntut dalil. Itu balik. Nah, kenapa antum meyakini ini? Apa dalilnya? Ini Al-Quran ini. Ini hadis. Kalau dia masalahnya ma'qulul makna, bisa dipahami makna yang terkandung dalamnya, atau ibadah ghairu mahdhah, maka berlaku padanya analogi. Tapi kalau dia ibadah tauqifiyah, tidak berlaku analogi. Misalnya siapa yang baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, satu malam 3 kali seperti mengkhatam Al-Quran. Nabi yang katakan ayajizu ahadukum ayyaqra Al-Quran fi layla au thuluth Al-Quran fi layla. Lalu dia katakan Qul huwallahu ahad, man qara'a Qul huwallahu ahad fi laylatin faka'annama qara'a thuluth Al-Quran. Nah, lalu kita katakan kalau qul huwallah kan dekat dengan qul a'udzu rabbi rabbil falaq. Berarti dong sama, minimal mirip-mirip lah. Ya dah? Bisa enggak? Hah? Nah, enggak bisa. Ini enggak berlaku analogi di sini. Jelas? Kalau Allah suruh kita baca tasbih, tahmid, apa lagi? Takbir. Selesai salat fardu berapa kali? 33 kali. 33 saja hebat, apalagi 33 kali 33. Bisa? Bisa? Pak. Hah? Ya, 33 kali saja hebat. Apalagi kalau kita baca 33 kali 33. Berapa tuh, Pak? Bisa? Berlaku kias? Berlaku kias? Ya enggak. Karena ini khusus ibadah. Hukum asal enggak boleh kecuali ada dalil. Enggak berlaku kias di sini. Kalau enggak nanti banyak ibadah dirubah orang. Kalau sudah berubah ibadahnya, damai hati kita. Antara masjid dengan tahlilan dengan yang tidak tahlilan, damai dia. Hah? Damai? Enggak usah enggak tahlilan. Ada tahlilannya sir dengan tahlilannya jahar. Damai dia. Damai? Terserang serius nih kaum komisil. Damai enggak? Enggak. Pasti orang kalau ngundang ustaz nanti. Undang Ustaz Asman. Ah itu bagus tahlilannya masuk tuh. Kalau tengok, ini enggak mau tahlil zikir, enggak mau dia itu katanya. Dibilang enggak mau berzikir ya. Iya. Oh, itu enggak bisa. Jangan masuk. Betul kan? Betul kan? Makanya di sinilah pentingnya kita merujuk ke alamul haq, bendera kebenaran itu Al-Qur'an dan hadis. Yang tak berlaku kias dalamnya, yang dikiaskan. Yang berlaku kias baru-baru ini. Demikian pula dengan keyakinan. Tidak boleh kita meyakini sesuatu tentang Allah kecuali dengan dalil. Jelas? Tidak boleh meyakini sesuatu tentang Allah kecuali dengan dalil. Ya Pak ya? Seperti misalnya kalau Allah punya arasy, berarti punya dayang-dayang. Boleh? Boleh? Kenapa enggak? Kan raja punya singgasana, tentu harus ada pelayan, betul? Boleh? Auzubillah. Enggak bisa. Jadi itu kaum muslim. Makanya berlaku ini juga, kalau seandainya dia punya singgasana, mesti perlu tempat. Berlaku nih? Enggak berlaku. Apa sebab? Enggak berlaku? Enggak berlaku? Kias di sini. Kan enggak ada yang pergi ke atas, ada yang pergi ke atas kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Dan Nabi pun tak melihat Allah waktu itu. Dalam Mi'raj Nabi tidak melihat Allah. Sehingga Nabi pun tak punya ilmu tentang Allah kecuali yang diwahyukan. Maka percayalah pada wahyu, jangan mengada, jangan mengada-ngada. Jangan ditambah, jangan dirubah. Jangan ditambah, jangan di rubah. Sebab menambah itu namanya mandai. Mandai-mandai. Menolak namanya tongkau. Ya. Merubah namanya mandai-mandai juga. Tuan-tuan suka enggak sama orang mandai-mandai? Pak, suka sama orang mandai-mandai? Enggak suka. Enggak ada yang suka sama mandai-mandai. Bahkan sebagian ada yang lebih ekstrim. Anak buahnya mengerjakan pekerjaan bagus hasilnya, tapi karena tidak disuruh, disuruh bongkar lagi. Ada? Ada. Saya tidak. Kalau saya tidak. Kalau saya tidak. Ya misalnya ada yang bypass kadang-kadang kan kebijakan itu harus melalui saya, tapi di bypass. Oke, selesai selesai. Ya saya tidak masalahkan. Cuma diingatkan besok. Sebab kalau tidak selesai saya jadi minta tanggung jawab, maka harus melalui saya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mempersulit. Tidak pernah mempersulit. Jelas tuan-tuan. Tapi ada enggak? Kamu pandai-pandai sendiri ya katanya. Tidak ada selesai Pak, untungnya 5 miliar katanya. Tidak bisa, harus diulang lagi proyeknya. Allah Ustaz. Jadi harga diri itu di list itu nampaknya bagi sebagian. Apa lagi kita dengan Allah SWT. Jangan pandai-pandai. Jangan ditolak. Jangan di rubah-rubah. Dari mana antum dapat merubah kebijakan sendiri, pikiran sendiri? Itulah pentingnya. Jadi ada yang Allah sebutkan secara nas, ada yang Allah sebutkan dengan analogi, dan analogi ini harus menyesuaikan. Tak bisa semuanya di analogikan. Baik, fa iza wajadna ma fi mithli dzalikal ma'na fi ma lam yanass fihi bi aini kitabun wala sunnah ahlalnahu aw harramnahu. Apabila kita dapatkan, ya, apa yang semisal dengan sesuatu, sesuatu yang tidak dinaskan dalam Alkitab dan As-Sunnah, tapi ada makna yang sama dengan yang ada hukumnya secara teks dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita halalkan atau kita haramkan. Jadi ada makna yang sama seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat gandum. Sah. Kemudian apa lagi? Kurma. Betul? Kemudian apa lagi? Zabib. Kemudian apa lagi? Aqid. Apa aqid? Sukwaki. Aqid adalah makanan susu yang dibekukan. Nah, lalu dilihat semua, baik gandum putih dan merah, hinta, syair, bur, atau kurma, atau zabib, atau aqid, ya, apa kesamaan di antara semuanya ini? Satu makanan pokok. Ya, ini hasil istimbatnya para ulama. Yang kedua, tahan di simpan lama. Ya, tahan disimpan. Aqid bisa disimpan lama. Dulu nak ke kulkas orang caranya untuk bisa disimpan, dipermentasikan, dilamakan, apa namanya, dibekukan. Enak itu kata orang yang suka. Kata yang suka. Datang Profesor Dr. Abdul Karim Sunait Al-Amri ke rumah saya. Itu beliau minta tolong saya tuliskan bukunya. Tahu dia bawa aqid. Banyak pula dibawanya, ada lebih 1 kilo mungkin. Katanya, "Rasmul hadza laziz. Mumtaz, ini sangat enak. Bagus sekali." Memang bagus. Enak bagi siapa yang suka. Akhirnya diambilnya, suruh saya makan. Awak menghormati syekh kan? Makan, gimana? Enak, tapi sambil micing. Tentu belum pernah coba ya. Hah? Nanti kalau ada yang sama umroh ini, saya coba cari aqid nanti. Coba makannya. Pasti kan kita tidak biasa. Tapi bagi yang suka, itu jadi makanan. Makanan pokok. Nah, sama dengan mereka kalau makan durian. Makan durian. Kalau kita, Masya Allah. Ya, sekali-kali duduk 5 butir. Nah. Nah, tapi mereka nengoknya aja. Pas dibuka, nengok tertarik dia karena ada durinya kan. Pas dibuka, auzubillah. Nah, karena belum merasakan enaknya. Jadi ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diamati ternyata kesamaan makna di dalamnya adalah makanan pokok dan tahan disimpan. Maka ulama mengatakan semua makanan pokok dan semua makanan yang bisa ditahan, maksudnya makanan pokok yang bisa disimpan, maka wajib zakat. Berarti beras ada dalilnya? Ya ada. Apa dalilnya? Qiyas. Kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmatkan. Li'annahu fi ma'na al-halali awil haram. Karena dia semakna dengan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Aw najidu syai'a yusbihu syai'a wa minhu wa syai'a min ghairihi. Atau sesuatu yang mirip dengan sesuatu daripadanya sebagiannya, wasyai'a min ghairihi, dan mirip pula dengan sesuatu yang lain di satu sisi. Misalnya hewan untuk tebusan orang yang berburu di waktu ihram atau di tanah haram. Lalu dia sembelih kijang dari satu sisi mirip dengan domba ukurannya, sah? Jumlahnya. Dari satu sisi harganya juga mirip. Juga mirip. Dari sisi harga mungkin tidak terlalu beda, dari sisi jumlah beratnya juga tidak terlalu beda, mirip ukurannya. Wala najusyai aqrab minhu syabaha min ahadihima. Tetapi kita tak dapatkan kemirikan yang lebih dekat daripada salah satunya. Apa yang paling mirip sekali di antara dua kemiripan, mirip dari sisi harga dan mirip dari sisi ukuran, mana yang lebih pas? Ukuran lebih dekat. Naam. Panulhiqu bi aulal asya'i syabahan bihi. Maka kita kaitkan dia dengan yang paling dekat kemiripannya. Kama qulna fi shaydi, seperti yang kami sampaikan dalam masalah as-shayd. Dalam masalah tebusan buruan hewan buruan ketika ihram atau di tanah haram. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di sini kajian kita hari ini sudah sangat cukup ini. Jadi Salah satu dari cara Allah menjelaskan hukum-hukumnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW adalah cara yang kelima, yaitu dengan memakai qiyas kepada hal-hal yang menerima qiyas, analogi, tapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Artinya mengkiaskan sesuatu yang tidak secara tekstual dalam Al-Quran kepada sesuatu yang hukumnya ada secara teks dalam Al-Quran. Ini ittifaq. Ya, dari sisi ini jumhur ittifaq. Ya, hanya ada az-zahiriyah, mereka tidak melakukan qiyas. Tidak melakukan qiyas dalam apapun. Semuanya harus tekstual. Dan ini jelas pendapat yang sangat lemah. Karena Al-Quran dan hadis sudah mempraktikkan qiyas. Lalu kita tolak. Kita tolak. Maka pendapat ini terhadap dianggap sebagai pendapat yang ghairu mu'tamad. Cuman terjadi lagi di antara jumhur setelah sepakat qiyas terhadap hukum ini boleh, salah satu daripada sumber hukum, mereka khilaf lagi. Boleh tidak mengkiaskan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran kepada yang ada, kepada yang tidak ada nasnya juga dalam Al-Quran. Jadi dia dikiaskan kepada sesuatu yang tidak ada nasnya. Artinya hukum ini dikiaskan kepada kias lagi. Kias kepada kias. Ini masalah di usul fikih. Tapi yang penting, ini karena kita di dasar, maka pahami dulu bahwasanya kias itu mesti ada tanda benderanya, Al-Quran dan hadis. Jadi pastikan dulu ini disyariatkan atau tidak. Pastikan dulu disyariatkan atau tidak. Sebab kalau dikiaskan kepada sesuatu yang tidak pasti syariatnya, tidak ada dalil khususnya, ini tidak boleh. Contoh ya, semoga tidak salah ini. Orang yang masuk Ramadan atau hari raya berdasarkan hisab. Ahli, bukan ahli hisab. Hisab dengan ilmu palak. Mereka beralasan selain memaknai hadis faqdurulah dengan makna menghisab, juga mengkiaskan masalah kita masuk waktu salat pakai jam atau melihat matahari. Enggak, yang kita laksanakan hari ini, muazin mana? Dia lihat jam atau lihat matahari? Jam kan? Betul kan? Ya Pak. Padahal ada digital tu. Jadi pasti lihat digital, enggak tengok lagi pergi ke lapangan tu zuhur misalnya, nanti diukur bayang-bayang segelincir atau enggak, ada lagi kan? Betul kan? Nah, sekarang yang memakai hisab mengkiaskan masuknya Ramadan dengan hisab kepada amaliyah kita sehari-hari, yaitu mengukur masuknya waktu sholat dengan mata, enggak, dengan jam. Kita katakan kias ini kias kepada kias, masih khilaf di antara ulama. Jelas? Karena kias itu nanti terbagi lagi, ada kias jali yang memang kuat dan ada kias yang baid, yang jauh. Makanya di sini terjadi khilaf. Tapi yang ittifaq adalah kias kepada yang ada dalilnya. Maka dengan demikian diketahuilah lemahnya pendapat memakai hisab menentukan masuk keluarnya bulan qamariyah, baik untuk haji, menentukan Arafah, menentukan hari raya, menentukan puasa. Apalagi dia berijtihad dengan adanya nas. Ini lebih melemahkan lagi. Oleh sebab itu, wallahu alam, pendapat yang kuat tentang masalah itu adalah tidak boleh menentukan masuknya puasa Ramadan dengan hari raya dan seterusnya kecuali mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis yang sifatnya tekstual di sini. Maka tidak lagi ada ijtihad. Tapi tak terpakai, dipakai tentunya untuk takrib, untuk mendekatkan kita. Hisab itu tetap dipakai, kenapa tidak? Tetap dipakai tapi tidak jadi patokan utama. Artinya, bila menurut hisab sudah terbit, menurut suru'iyah belum terbit. lihat, maka ru'ya didahulukan. Jelas. Atau tak terlihat karena mendung, maka kita sempurnakan 30 hari. Ini yang kuat. Wallahu a'lam. Tentu ini mengundang perdebatan lagi karena sudah sering konferensi internasional untuk menyatukan umat Islam puasanya dengan hisab, tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena keluar dari dalil yang sharih dan sahih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya kira tidak akan. Sudah dua kali pertemuan dunia ahli hisab untuk menyatukan itu, ulama-ulama hisab, dan belum ada pernah kesepakatan. Sama dengan orang di Indonesia ini, antara Muhammadiyah dan NU kan tidak pernah sepakat juga untuk menentukan Ramadan dan hari raya. NU bertahan dengan ru'yanya, Muhammadiyah bertahan dengan hisabnya. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menengahi. Karena kaedahnya qaulul hakim yaqdil 'alal khilaf. Apa keputusan pemerintah menghilangkan, memutuskan masalah khilaf. Di sini pentingnya kekuatan pemerintah. Kalau pemerintah sudah memutuskan, andainya nanti misalnya pemerintah ternyata presiden orang Muhammadiyah nanti hisab, kita ikut. Kita ikut hisab ya Pak ya. Nah, tapi kayaknya Indonesia payah entah Pak. Nah, untuk jadi presiden selalu partai, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi partai. Nah, tuan-tuan ini presiden bikin partai. Saya mau jadi presiden tapi tidak pakai partai. Oh, tidak jadi, alhamdulillah. Lebih enak, lebih nyaman. Ya, Syekh? Nah, Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai bertemu kembali pekan depan insyaAllah. Sekali sepukan, lama sekali semua. Nah, sekali sepukan sejam pula cuma. Nah, tapi jadi daripada tidak nak ya. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.